Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah abad. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar ba'd. Kita sudah masuk syarah atau keterangan hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Radd bermakna mardud. Kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, sekarang masuk wa ahluhu, ya sudah, atau sampai bawah, paragraf bawah sudah selesai. Wa amma mafhum hadzal hadits, adapun yang tersirat, yang bisa dipetik dari lafaz hadis secara tersirat, fa inna man 'amila 'amalan 'alaihi amrullahi wa rasulih wa huwa at'abudu lillahi bil aqaidis sahihah wal a'malis shalihah min wajibin wa mustahabbin fa'amaluhu maqbulun wa sa'yuhu mashkurun. Adapun secara tersirat, maka siapa saja yang melakukan suatu amalan yang di atas amalan tersebut ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bentuk yakni peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan-keyakinan yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula amalan-amalan yang salih, yakni yang nampak atau yang tampak, kalau yang sebelumnya yang tersembunyi. Ya, sebagaimana kita telah lewati bahwa perkara bid'ah itu bisa terkait dengan keyakinan, yakni meyakini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa pula dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Yakni ucapan-ucapan yang disandarkan kepada agama ini yang tidak ada dalil yang menunjukkan baik itu dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula perbuatan-perbuatan yang disandarkan kepada agama ini yang itu tidak ada dasar atau dalil yang melandasinya. Kemudian wal a'malis shalihati, demikian pula dari amal-amal yang salih, ya, min wajibin, baik yang hukumnya itu wajib, wa mustahabbin, ataupun yang hukumnya itu mustahab. Maka siapa yang melakukan amalan-amalan ini yang sifatnya tampak ataupun yang tersembunyi, yang berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fa amaluhu maqbulun wa sa'yuhu mashkur, maka amalannya akan diterima dan upayanya atau usahanya akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwa sekecil apapun usaha yang ditempuh oleh seorang di mana usaha itu sesuai dengan yang diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa yustadallu bihadzal hadits, maka hadis ini dijadikan sebagai dalil, ala anna kulla ibadatin fu'ilat ala wajhin manhiyin anhu fa innaha fasidah. Dijadikan dalil hadis ini untuk menunjukkan bahwa setiap ibadah yang dilakukan ala wajhin manhiyin anhu, dilakukan dari sisi perkara yang dilarang, ya, perkara yang dilarang, maka fa innaha fasidah, maka ibadah itu fasid, ibadah itu batil, ya, tidak sah, tidak diberikan pahala kepada pelakunya. Satu contoh, ya, kita mengetahui membaca Al-Quran, ya, itu ibadah, ya, membaca Al-Quran ibadah. Tetapi apakah hal yang demikian berlaku dalam setiap kondisi, ya, dalam setiap keadaan? Jawabannya tidak, ya. Karena di sana ada hal-hal yang datang larangan dari syariat ini untuk seorang membaca Al-Quran padanya. Contoh misalnya membaca Al-Quran di kuburan, ya. Ya. Tidak kemudian ketika kita melarang, ya, kemudian dikatakan loh ini anti bacaan Al-Quran. Baik. Sebagaimana pula mengucapkan kalimat la ilaha illallah, zikir, ini ibadah. Tetapi ketika dilakukan, ya, pada perkara yang menyelisih syariat, maka itu bukan ibadah. Baik. Sehingga tidak bisa seorang yang melarang dari hal-hal yang diada-adakan oleh sebagian manusia ini kemudian dikatakan anti tahlil. Ya, bahkan termasuk di dalam sholat yang kita ketahui, ya, sholat secara bahasa itu maknanya doa. Doa dikarenakan dari awal hingga akhir, ya, sholat diisi dengan doa-doa. Ternyata, ya, Rasulullah SAW melarang untuk kita membaca Al-Quran ketika kita pada kondisi sedang ruku ataupun sedang sujud. Kemudian li'annahu laysa 'alayhi amru syari', karena ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan sisi yang, ya, dibimbingkan syariat, atau bahkan di sini manhiyun anhu, perkara yang dilarang, ya. Ini adalah ibadah yang tidak dibangun di atas perintah syariat. Wa anna an-nahya yaqtadil fasad, dan adanya larangan, ya, berkonsekuensi rusaknya ibadah tersebut, batalnya ibadah tadi, tidak sah, tidaklah pelakunya mendapatkan pahala. Contoh lain misalnya salat, ya, salat sunnah. Taib. Salat sunnah ini ibadah. Tetapi sesuai dalam riwayat Al-Imam Muslim, kita dilarang untuk salat saat matahari terbit, ya. Kenapa? Karena itu adalah waktu di saat para penyembah matahari sujud kepada matahari. Adanya larangan ini menunjukkan siapa saja yang melakukan sholat pada kondisi tadi, jadi ketika matahari terbit, sholat di sini artinya sholat sunnah, ya, bukan sholat wajib. Lain kalau seorang terlambat bangun, ya, dia mendapati matahari sudah terbit, maka, ya, segera dia melaksanakan sholat subuh meskipun pada saat matahari baru, karena ini di luar dari hal yang terlarang. Maka seseorang yang melakukan ibadah pada kondisi dia mendapati adanya larangan dari syariat tadi menyebabkan ibadahnya tidak sah. Kemudian wa kullu mu'amalatin, demikian pula setiap bentuk muamalah, naha syari'u anha, di mana penetap syariat melarang dari muamalah tersebut, fa innaha laghiyatun la yu'taddu biha, maka muamalah yang dilarang oleh syariat tersebut, ya, maka hukumnya adalah lagun, sia-sia, ya, tidak bernilai, la yu'taddu biha, tidak teranggap. Satu contoh misalnya muamalah terkait dengan pernikahan. Kalau ada seseorang sudah mentalak istrinya, talak tiga. Ya, talak tiga ini bersambung, ya. Satu contoh misalnya seorang sudah mentalak istrinya satu kali. kemudian habis masa iddahnya, ya, setelah itu kok kemudian pengen kembali, karena harus dengan akad baru, ya. Kalau masih dalam masa iddah, cukup menyatakan rujuk, selesai. Nah, setelah akad baru, ya, berumah tangga kembali, suatu ketika terjadi talak lagi, ya, ini talak yang kedua. Tidak kemudian karena ini pernikahan baru, kemudian nol lagi, begitu, enggak, ya, nyambung. Kemudian, ya, pada masa iddahnya dia rujuk. Ya. Kemudian setelah itu terjadi talak tiga. Tapi talak tiga berkonsekuensi, ya, si wanita tadi bukan lagi mahram, ya, bagi si laki-laki tadi dan harus pisah. Tidak boleh kembali untuk membangun rumah tangga sampai si wanita dinikahi oleh laki-laki yang lain. Kemudian, ya, setelah terjadi talak tiga, si laki-laki ini, ya, istilahnya kok pengen kembali rumah tangga dengan si wanita tersebut. Akhirnya dia cari cara, ya, ada temennya mungkin, ya, laki-laki dipeseni, ya, untuk menikahi si wanita tadi. Karena kan syaratnya apa? Harus menikah dengan laki-laki lain kalau pengen kembali. Nah, kemudian dia pesan ke orang ini, nanti kalau kamu sudah nikahi, ya, nanti dicerai lagi, ya. Gitu. Nah, syariat, ya, melarang yang seperti ini. Bahkan Nabi SAW menjuluki si lelaki yang terima pesanan tadi itu sebagai at-ta'iz al-musta'ar, ya, pejantan pinjaman. Oh, iya. Ayo, menunjukkan jeleknya perbuatan tadi. Sehingga ketika betul si laki-laki tadi menikahi tadi, ya, setelah menikah, setelah akad, mungkin setelah terjadi hubungan suami istri, pisah, ya, pisah. Nah, apakah dengan keberadaan laki-laki tadi yang telah menikahi kemudian bisa menjadikan sah untuk si laki-laki yang pertama menikahnya lagi? Jawabannya tidak, karena itu yang seperti itu dilarang oleh syariat. Jadi tidak boleh adanya sebuah rekayasa untuk mengakali syariat ini. Demikian pula pada muamalah jual beli yang surahnya, ya, bentuknya bentuk jual beli, tetapi hakikatnya adalah muamalah riba, maka yang seperti itu juga tidak sah. Nah, demikian juga dengan jual beli pada perkara-perkara yang dilarang, ya, maka secara hukum syar'i tidak sah. Contoh misalnya jual beli khamr, ya, itu tidak sah. Demikian pula, ya, jual beli patung, ya, itu tidak sah. Ya. Demikian hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka berkonsekuensi baik itu terkait dengan masalah ibadah atau terkait dengan masalah muamalah, menjadikan batalnya perkara tersebut. Kemudian hal yang juga perlu untuk kita ketahui, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa suatu ibadah tidaklah diterima, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali, ya, di samping syarat ikhlas adalah kecocokan dengan syariat Nabi. Dan tidak akan sebuah ibadah benar-benar cocok dengan syariat Nabi kecuali jika memenuhi 6 sisi, 6 perkara yang terkait dengan ibadah tadi. Yang pertama, ini sudah belum, ya? Belum, ya? Yang pertama, kesesuaian dari sisi sebab. Harus sesuai dari sisi sebab. Oleh karena itu, kalau suatu ibadah, ya, dilakukan padahal sebabnya berbeda, maka ibadah itu menyelisihi sunnah. Ya, ibadah tersebut menyelisihi sunnah. Baik, satu contoh misalnya, perintah syariat, apabila seorang masuk ke dalam masjid, ya, sebelum dia duduk, jika dia berniat duduk di masjid tersebut, maka hendaklah dia salat 2 rakaat yang dikenal dengan salat tahiyatul masjid. Dan salat ini umum, jadi andai seorang misalnya masuk ke dalam masjid kemudian salat sunnah wudu, ya, dia selesaikan 2 rakaat, maka dari sisi ini dia sudah dianggap melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Jika dia melaksanakan ini, ya, dari sisi sebab yang berbeda, ya, sebabnya berbeda, tetapi dia meniatkan sebagaimana, ya, perintah syariat, masuk ke suatu tempat tapi bukan, ya, masjid. Jadi, contoh misalnya, ya, masuk pelataran kuburan, ya, sholat 2 rakaat. Di samping terdapat larangan untuk sholat di kuburan, juga, ya, hal yang demikian ini perintah untuk sholat 2 rakaat hanya ketika memasuki masjid, termasuk dalam hal ini Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram. Demikian juga kalau ini dilakukan di rumah, ya, masuk ke rumah, ya, dia sholat 2 rakaat dengan niatan tahiyat al-bait, begitu, ya. Ini maka tidak sesuai dengan sisi syariat dari tinjauan sebab. Kemudian yang kedua, ya, harus sesuai dari sisi kadar ukuran. Ya. Sekian banyak perkara ibadah, baik, telah ditetapkan kadar atau ukuran, ya, pada ibadah-ibadah tertentu. Baik, satu contoh misalnya terkait dengan masalah nisab pada zakat. Ya, itu kadar yang ditetapkan oleh syariat. Apabila seorang, ya, zakat tidak sesuai dengan kadarnya, maka tidak sah. Ya, seseorang misalnya dia hanya memiliki kelebihan dari kebutuhan makannya, itu misalnya setengah kilogram. Dia mau zakat fitri. Dia zakatnya setengah kilo, maka tidak sah. Karena tidak sesuai dari si kadar ukuran. Kalau memang tidak ada, ya, selain itu, berarti dia termasuk orang yang berhak menerima apa? Menerima zakat. Kemudian, yang ketiga, harus ada kesesuaian, baik, dari sisi jenis. Ya, jadi jenisnya harus sebagaimana yang ditetapkan dalam syariat. Contoh misalnya, kurban, taib, itu hanya sah dengan hewan salah satu di antara tiga, yakni onta, kemudian sapi, atau masuk dalam cakupan sapi, kerbau, kemudian domba, atau kambing, baik itu kambing Jawa ataupun domba. Ini yang ditetapkan sebagai hewan kurban. Jika seorang berkurban dengan ayam, walaupun dia menyembelih 1000 ekor ayam, dia niatan kurban, maka tidak sah sebagai kurban. Ini dari jenisnya. Kemudian, yang keempat, harus sesuai dari sisi kaifiyah, ya, tata caranya. Ya, seseorang jika melakukan suatu ibadah, menyelisihi, ya, tata cara yang dibimbingkan di dalam syariat, misalnya urutannya diubah begitu, ya, urutannya diubah, ya, maka ketika menyelisihi dari sisi tata cara pelaksanaannya, contoh misalnya sholat, seseorang habis takbiratul ihram, kemudian takbir, ya, setelah misalnya membaca surat, takbir untuk sujud. Habis sujud baru ruku. Ya. Tata caranya menyelisihi. Maka tidak diterima. Atau seorang sholat jenazah. Ya. Dia sholat jenazah. dengan ruku, sujud, ya seperti itu. Ya, kalau apa cerita Pak Zainuddin, katanya Abu Nawas yang tidak seperti itu. Ya, tadi ditanya karena ini mayitnya banyak dosanya sehingga harus ada ruku sujudnya. Ya. Jadi harus ada kesesuaian dari sisi yang keempat adalah caranya. Ya, jadi urutannya harus sesuai. Ya. Kecuali yang memang di dalam syariat ada yakni toleran, ya, sisi toleransi, boleh ini dulu, boleh itu dulu. Maka yang demikian tidak mengapa. Ya, seperti ya rangkaian dalam manasik ada perkara yang ketika itu para sahabat bertanya Rasulullah, saya melakukan ini dulu sebelum itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la haraj, tidak mengapa, ya. Nah, tetapi tidak kemudian hal ini berlaku pada seluruh rangkaian manasik. Ya, tidak mengapa di utak-atik pun sampai sebagian ulama mengeluarkan ya satu kitab yang membantah orang-orang yang meremehkan urusan-urusan tata cara manasik ini, ya, dengan judul if'al wala hajj, ya. Kalau Nabi mengatakan if'al wala haraj, itu terkait dengan memang hal-hal yang di situ dibolehkan untuk mana didahulukan dulu, meskipun ada sisi yang lebih utama. Nah, sebagian dari penulis ada yang meremehkan permasalahan urusan manasik ini sampai mengatakan ini enggak apa-apa didahulukan, yang itu enggak apa-apa tanpa bimbingan syar'i. Maka para ulama membantah dengan kitab yang berjudul If'al wala hajj, lakukan. Ya, tidak ada haji baginya yang seperti ini. Kalau if'al wala haraj, silakan lakukan, enggak mengapa. Kalau ini if'al wala hajj, ya, lakukan dan enggak ada haji baginya. Artinya enggak sah hajinya karena diremehkan permasalahan yang semestinya itu ya diperhatikan. Kemudian yang kelima, harus ada kesesuaian ya dari sisi tempat. Ya. Satu contoh misalnya tawaf. Tawaf ini ibadah ya. Ya, tawaf ini hanya sah dilakukan di mana? Ka'bah. Ya, melilingi Ka'bah. Ya, tidak sah ibadah ini untuk dilakukan di tempat lain. Oleh karena itu termasuk dalam hal ini acara latihan manasik gitu, yang banyak dilakukan oleh lembaga bimbingan haji. Ya. Para ulama ya, khususnya yang di negeri Saudi melarang untuk melakukan tawaf mengelilingi miniatur bikinan itu. Ya. Karena namanya ibadah ya, itu harus diperhatikan ya dari sisi ya tempat, dan mengajarkan tata cara tawaf itu tidak menuntut harus apa istilahnya ya mengelilingi miniatur seperti itu ya, dan ini untuk menutup celah dan sampai ya nanti terjadi sesuatu yang sifatnya meremehkan, kemudian lebih daripada itu diniatkan ya untuk ibadah. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Syiah, mereka melakukan tawaf di kuburan ya para tokoh-tokoh mereka. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ini harus sesuai dengan bimbingan syar'i dari sisi waktu pelaksanaannya. Kapan sebuah ibadah yang dilakukan oleh seorang ya mencocoki dari enam sisi ini, ya, ditinjau dari sebabnya, ditinjau ya dari kadarnya, ditinjau dari jenisnya, ditinjau dari kaifiyahnya, ditinjau dari waktu pelaksanaannya, ditinjau dari tempat pelaksanaannya, semuanya sesuai dengan yang dibimbingkan syar'i, maka inilah amalan yang muwafaqah terhadap sunnah ya sallallahu alaihi wasallam. Dan satu syarat ini sudah terpenuhi untuk diterimanya amalan, tinggal apa syarat yang sebelumnya, keikhlasan di dalam amalan tersebut. Nah, jika terjadi penyelisihan dari salah satu ya, perkara-perkara tersebut, maka jatuh ke dalam perkara bid'ah, atau diistilahkan dengan bid'ah idhafiyah. Ya, yakni sebuah perkara bid'ah yang asal perintahnya ada, tetapi menyelisihi sunnah dari sisi ya pelaksanaannya. Contoh misalnya zikir, ya, zikir ini diperintahkan dalam syariat, tetapi ketika ya zikir-zikir itu diberikan batasan-batasan yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka ini menjadi bid'ah. Contoh misalnya zikir seperti jamaatut tabligh, ya, mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali. Ini tidak ada, ya, di dalam sunnah. Jadi zikir 1000 kali mengucapkan la ilaha illallah. Terlebih lagi, ya, yang lebih parah daripada itu, tata caranya berikutnya, bahwa mengucapkan la ilaha illallah dengan dipenggal, ya, la ilaha 600 kali, ya, setelah itu illallah 400 kali. Ya. Nah, kalau seorang mengucapkan zikirnya sambil diyakini, ya, la ilaha, ya, tidak ada apa? Tidak ada Tuhan, tidak ada. Ateis, mati pada kondisi seperti itu, bagaimana jadinya? Baik. Ini 6 perkara yang tentunya tidak cukup bagi kita hanya sekedar pengetahuan, tetapi harus betul-betul kita perhatikan dalam setiap ibadah yang kita laksanakan. Ketika kita hendak melakukan suatu ibadah, perkara yang pertama kita tanyakan kepada diri kita, untuk apa kita melakukan ini? Jadi, apakah kita melakukannya dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ini ya berarti ada syarat yang pertama pada ibadah kita, yakni keikhlasan, ataukah ada tendensi dunyawiyah yang ini akan merusak ya keikhlasan dan menjadikan cacatnya syarat yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri kita ketika kita hendak mengamalkan suatu amal ibadah terkait dengan bagaimana caranya. Ya, ini kaitannya dengan sunnah. Ya, bagaimana caranya di sini meliputi dari sisi 6 perkara yang sudah disebutkan tadi. Harus ada kecocokan dari sisi sebab, kecocokan dari sisi jenis, kecocokan dari sisi kadar ukurannya, kecocokan dari sisi tata caranya, kecocokan dari sisi tempat pelaksanaan, demikian juga waktu pelaksanaannya. Ini hal-hal yang penting untuk kita perhatikan dan kita aplikasikan, kita terapkan di dalam ibadah-ibadah kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menempuh amal-amal yang diridhoi dan diterima olehnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita masuk hadis yang ketiga.